Amal asma'u sita fa tafra'u bilwawi wa tunsabu bil'alif wa tunca'u bil'yat. Adapun al-asma'u sita, maka dirofak dengan tanda wawu, dinasab dengan tanda alif, dan dijarkan dengan tanda ya. Bisyakti antarfuna mudafatan dengan syarat mudaf. Fa in ufridat alil idafati uqribat bil harakati dhahirah nahu lahu afun inna lahu aban wa banatul akh. Jika berbentuk mufrad tidak mudhaf, maka diropi dengan harokat dhohirah. Contoh lahu akhun inna lahu aban wa banatul akh. Wa antakuna idhafatuha li ghairiya ilmu takandi, dan mudhofnya tidak kepada yang mutakallim. Fa'in udhifat ilya'i uqribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya. Jika dimudhofkan kepada yang mutakallim, maka dirawi dengan harokat muqaddarah sebelumnya. Nahu inna hadha akhi wa anta kuna mukabbaratan, dan harus mukabbarah. Fa'in suhi'at uqribat bil harakati ad-dhahirah, jika ditasghir maka di'rabi dengan harakat dhahirah. Nahu hadha ubayyuka, wa anta kuna mufradatan, dan harus berbentuk mufrad. Fa'il sunniyat au jumi'at uqribat i'raban musanna wal majmu', jika berbentuk musanna atau jama', maka i'rabnya ikut musanna atau jama'. Wal afsah fil had an-naqsu ay hadfu akhirihi wal i'rabu bil harakat ala nun. Bacaan yang paling fasih untuk lafaz had ialah an-naqsu, artinya huruf akhirnya dibuang dan i'rabnya dengan harokat di atas nun. Nafu hadha hanuka wa ra'aytu hanaka wa martu bihanika. Wa li hadha lam ya'udhu sahib ala jarumi wa la ghayru bihadhi asma' wa ja'aluha khamsata. Oleh karena inilah penyusun kitab Al-Jurumiyah dan yang lain tidak menganggapnya termasuk isu-isu ini dan menjadikan isu-isu itu hanya lima atau al-asmaul khamsa. Baik, pembahasan tentang al-asmaul sita fi masail. Ada beberapa masalah yang bisa kita pelajari. Al-masalatul ula, al-asma'u sittah, hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa hanuka wa dumali. Wa hamuki kasul kaf, jadi al-ham qaribu zawjil mar'ah. Wa bihi qala al-fatihi wa sahibu al-kawakib wa qila hamuka bi fathil kaf li al-ham inda ba'dihim aqaribu zawjah. Kama dakara Ibn Shah fi sahih Qatadah walhad bi fathil ha'i huwa al-farj. Al-asmaul sittah ialah abuka, bapakmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuki, iparmu, fuka, mulutmu, hanuka, anum, dumalin, yang memiliki harta. Untuk hamuki, kafnya dikasrah karena ham itu kerabat suaminya istri. Ini pendapat al-Faqihi dan penyusun al-Khawatib. Maka menggunakan fathah yang kasrah hamuki karena ini kerabatnya suami. Misalkan adik laki-lakinya suami, maka sama istrinya suami tadi bukan mahram, dihamuki, ya, tidak mahram. Ada juga yang berpendapat hamuka kafnya di fathah karena lafaz ham menurut sebagian orang Arab juga digunakan untuk kerabatnya istri. Sehingga artinya ialah iparnya suami, saudara-saudaranya istri itu adalah iparnya suami. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Syam dalam Sahu Qadrin Nadha. Jadi boleh kalian membaca hamuki, boleh pula hamuka. Adapun lafaz alha atau hanuka, hanya di fathah artinya ialah al-farj, di kemaluan si anu, ya. Al-mas'alah tsaniyah, al-asma'u sittah turfa'u bil-wawi wa tunsabu bil-alif و wa tujaru bil ya. Lahu ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Al-asma'u sittah dirafa' dengan tanda wawu, dinasab dengan tanda alif, dan dijaga dengan tanda ya. Contoh ja'a abuka, abuka fa'il rafa' dengan tanda wawu karena al-asma'u sittah. Ra'aitu abaka, abaka maf'ul bih nasab dengan tanda alif karena al-asma'u sittah. Marartu bi abika, abika majrur bil harfi tanda jarnya ya karena al-asma'u sittah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah syurutu i'rabi asma'i sittati bil huruf arba'ah. Syarat-syarat i'rabnya asma'u sittah dengan menggunakan huruf ada empat. Nah, jadi al-asma'u sittah itu i'rabnya dengan huruf, rafa' dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, harus memenuhi empat persyaratan. Al-awwal an takuna mudhafatan, fa in ufridat al-idhafah ukribat bil harakat adh-dhahirah. Yang pertama harus mudhaf. Jika tidak mudhaf, maka diirobi dengan harokat dohirah. Yang dimaksud harokat dohirah itu rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Nahu wa lahu akhud, lahu khobar muqaddam, akhud muqaddam muafar, rafa' dengan tanda dhamma karena akhud di sini tidak mudhaf. Nah, maka i'rabnya dhahirah pakai dhamma. Inna lahu abad, lahu khobar inna muqaddam, aban isim inna mu'afar, aban isim inna nasab, tanda nasabnya fathah dohira karena tidak mudah lafal abun ya. Wabanatul akhi, perhatikan al-akh mudah ilaih jarnya dengan kasrah dohira karena dia tidak mudah. Nah, asani syarat yang kedua antakuna idhafatuha di ghairi ya'il mutakallim. Fa'in udhifat ilal ya'i u'ribat di harokatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya. Mudhofnya tidak boleh kepada yang mutakallim. Ya, harus kepada selain yang mutakallim. Ini harus mudhof, tapi kalau mudhof enggak boleh kepada yang mutakallim. Ya, harus kepada selain yang mutakallim. J Jika dia mudhafkar kepada yang mutakallim, maka i'rabnya dengan harakat muqaddarah sebelumnya. Nahu inna hadza akhi. Hadza isimnya inna. Akhi khobarnya inna. Rafa. Tanda rafa-nya ialah dhammah muqaddarah. Karena mudhofnya kepada ya mutakallim. Asalis syarat yang ketiga, antakuna mukabbaratan, harus berbentuk mukabbarat, yakni tidak ditasghir, tidak diikutkan wazan tasghir, wazan fu'aydun atau yang sebesar. Fa'in sughirat uqribat bil harakati adh-dhahirah. Jika ditasghir, maka diirabi dengan harakat dhahirah. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, ja dengan kasrah. Nahu hadza ubayyuka. Ini bapak kecilnya. Hadza mubtada ubayyuka khobar. Rafa'nya dengan dhammah. Ya. Karena ubayyun berbentuk tasghir. Ra'aitu ubayyaka. Maratu bi ubayyika. Rabi' syaratan keempat, antakuna mufradatan, harus berbentuk mufrad. Fa'in thunniyat au jumi'at uqribat i'rabal musanna wal majmu'. Jika berbentuk musanna atau jamak, maka i'rabnya ikut musanna. Jika berbentuk musanna dan mengikuti i'rab jamak, jika berbentuk jamak. Nahu ja'a abawani ra'aitu abawaini marartu bi abawaini. Ini berbentuk musanna, maka i'rabnya mengikuti isim musanna. Rafa dengan alif, nasab dan jar dengan menggunakan ya. Ja'a ikhwanuka ra'aitu ikhwanaka marartu bi ikhwani. Ini berbentuk jamak taksir. Akhun ikhwan. Nah, jamak taksir itu i'rabnya dhahirah. Maka ketika rafa' ja ikhwanu, rafa' dengan dhamma. Ra'aitu ikhwana, maful bi nasab dengan fathah. Marartu bi ikhwani dijarkan dengan kasrah. Karena terbentuk jamak taksir. Ja'a abuna wa akhuna ra'aitu abina wa akhina marartu bi abina wa akhina. Ini dibuat jamak mudzakkar salim. Maka i'rabnya ya ikut jamak mudzakkar salim. Rafa' dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Ja'a abuna wa akhuna ra'aitu abina wa akhina baratu bi abina wa akhina. Jadi harus empat. Syaratnya empat tadi. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak mengikuti i'rab asma'ul husna yang bil huruf tadi. Al-mas'alatu ar-rabi'ah al-afsah al-hallu al-naqs. Jadi al-afsah fil-hal an-nafsu ay khatfu akhirin wal-i'ab bil-haragat al-dun bacaan yang paling fasih untuk lafaz al-had yal an-naqsu yang dimaksud dengan an-naqsu itu huruf akhirnya dibuat. Ini harusnya tiga huruf ya menjadi dua huruf, berarti ada huruf akhirnya yang dibuat, itu yang lebih fasih. Kemudian i'rabnya dengan harakat di atas nun yang tersisa itu. Hada hanuka ra'aitu hanaka waratu bi hanika nah dengan i'rabnya bi'rab, ini yang paling fasih. Walihada lam ya'udahu sahibu al-ajurmiyah wala ghairuhu nil asma atau fi hadhihi al-asma wa ja'aluha khamsatan. Oleh sebab inilah penyusun kitab al-ajurmiyah tidak menganggapnya termasuk al-asma'u sittah, dan mereka menjadikan isim-isim itu cuma lima saja, itu al-asma'ul khamsah. Jadi kalau ada istilah al-asma'ul sittah berarti lafaz hanuka masuk, kalau al-asma'ul khamsah berarti lafaz hanuka tidak dimasukkan ya. Nah barakallahu, ini tentang al-asma'ul sittah. قال الحجاج رحمه تعالى إعراب الأمثلة الخمسة إعرابnya الأمثلة الخمسة أما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير تسنيات نحو يفعلان وتفعلان أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون أو ضمير المؤنث أو ضمير المؤنث المخاطبة نحو تفعلين فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتنصب بحرف النون. Adapun al-amthilatul khamsah maka dia ialah setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir mutsanna, contohnya fa'alani taf'alani atau dhamir jamak seperti yaf'aluna taf'aluna atau dhamir mu'annas mukhatabah seperti taf'alina, maka dirafa' dengan menggunakan nun, dinasab dan dijazab dengan membuang nun. Tayyib pembahasan tentang al-amthilatul khamsah fi masail, ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula al-amthilatul khamsah hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamirun tasniyatin aw dhamirun jam'in aw dhamirun mu'annatsin mukhatabah. Yang dimaksud dengan al-amthilatul khamsah ialah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir mutsanna atau dhamir jam' atau dhamir mu'annats mukhatabah. Nah, jadi apapun bentuk fi'il mudhari'nya kalau bersambung dengan dhamir mutsanna atau dhamir jamak atau dhamir muannats mukhatabah, maka disebut al-amsalatul khamsah. Nahwu yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'ali. Kalau kalian dengan wazan lain, misalkan wazan apa? Af'ala yuf'ilu, berarti yuf'ilani, tuf'ilani, yuf'iluna, tuf'iluna, tuf'ilina. Kalau wazannya infa'ala, ya yaum fa'ilani, yaum fa'iluna, tam fa'iluna, tam fa'ilina, ya. Pokoknya fi'il mudhari tadi huruf akhirnya bersambung dengan dhamir mufrad itu alif, atau dhamir jamak itu wawu, atau dhamir muannats mukhatabah itu ya. Maka disebut al-amsalatul khamsah. Al-amsalatul khamsah, al-amsalatul khamsah tuqfa'u bi thubutin nun wa tusabu wa tusamu bi harfin nun. Al-amsalatul khamsah dirafa' dengan menggunakan nun, dinasab dan dijazab dengan mabul. Nahwu yajlisani, ada nunnya ana rafa'. Al-ijlisa, nunnya dibuang karena nasab setelah dimasukin an. Lam yajlisa, ini jazm dengan membuang nun setelah dimasukin oleh lam. Al-masalah matharisa, tasmiyatu al-amthalatul khamsah ahsan min tasmiyatiha al-khamsah. Penamaan al-amsalatul khamsah itu lebih bagus daripada penamaan al-af'alul khamsah. Li'annaha laisat af'alan bi'ayariha, karena tidak berupa fi'il tertentu. Nah, kalau kumpulan fi'il tertentu, nah, maka bisa al-afalul khamsah. Tapi ternyata berlaku untuk semua fi'il mudhari asalkan bersambung dengan alif mutanna atau wawu jamaah atau ya muannats mukhatabah, bukan fi'il tertentu saja, ya. Maka lebih baik diistilahkan dengan al-amthilatul khamsah. Lakin tukna biha ampuni fi'lin kana bimansilatiha. Tetapi al-amsalatul khamsah itu adalah sebutan untuk setiap fi'il yang setara dengannya. Baik. Jadi kalau dalam kitab mata ala dunia penyebutannya dengan al-af'alul khamsah. Kalau dalam kitab ini penyebutannya adalah al-amthilatul khamsah. Maka yang paling bagus ialah penyebutan dengan al-amthilatul khamsah. Kalau kalian ditanya apa al-amsalatul khamsah, jawabannya tadi setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif mudhanna, wawu jamaah atau ya muannats mukhatabah. Nah, wallahu ta'ala al-bishawab. Thank you. Apakah contoh berikut tawasul khat dicabut pada hari salib? Jabuna ma'ratu bi'abina. Nah, karena tidak termasuk isim alam, juga tidak termasuk isim sifat. Nah, tapi i'rabnya ikut jamak mudzakkar salim, ya, termasuk berhak. Nah, laku. Makanya karena i'rabnya ikut i'rab jamak, tidak disebut jamak mudzakkar salim, tapi i'rabnya yang diikutkan, ya. Nah, maka ja'abuna ra'aitu abina maratu bi abina, itu termasuk mulhaq di jam'il mudzakkar salim. I'rabnya saja yang ikut jamak mudzakkar salim, tapi bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Jawabannya kenapa? Karena lafaz abuna atau abina itu bukan isim sifat, bukan pula isim alam, ya. Nah, apakah ja'abawani maratu ja'abawani termasuk mulhaq bil mudzanna? Nah, ini perlu disampaikan kepada kalian. Untuk abawani ini, kalau dimaksud dengan abawani itu abun wa umun. Nah, maka ini namanya fiba bitaklim. Ya. Penggunaan yang sudah umum di kalangan Arab, yakni untuk abul wa umun. Tapi kalau abawani adalah dua bapak, nah, maka ini tidak umum ada anak yang bapaknya dua. Enggak boleh perempuan nikah dengan dua laki-laki sekaligus, ya. Paham ya? Jadi abawani fiba bitaklim. Apakah termasuk mutanna atau mulhaq bil mutanna? Ini bisa masuk mutanna. Ya, bisa masuk mutanna. Kalau abawani adalah dua bapak, ya. Nah, tapi kalau abawani itu adalah abun wa umun, maka itu mulhaq bil mutanna. Ya, karena separuh untuk bapak, separuh ibu, ya. Karena syarat mutanah itu harus ada wujudnya, memang benar-benar bisa dua, ya. Baik, jika maknanya abawani itu dua bapak mutanah, ya, walaupun gak umum, ya. Kalau abawani itu ialah abun wa umun, maka mulhaq bil mutanna. Ya, nah, karena tidak ada mufradnya, harus abawani, abun wa umun. Kayak al-qamarani itu kalau artinya ialah matahari dan bulan, maka mulhaq bil mutanna. Tapi kalau qamarani dua bulan, maka mutanna. Kalau memang ada wujudnya dua bulan, kalau enggak berarti enggak boleh. Ya, nah, intinya mulhaq bil mutanna. Karena yang dimaukan ialah abun wa umun. Kenapa kata abun dan akhun? bisa dijamak dengan budak Ansari, padahal dia bukan alam ataupun sifat. Ya, jadi tidak menjadi jamak budak Ansari, tapi menjadi mulhak bicara budak Ansari. Ya, sehingga kalau gak mau ya harus mengikuti irobnya. Nah, kalau abun dikasih nun sama wawu jadi apa? Abuna, ya. Nah, kalau dikasih ya sama nun ya abina, ya. Itu bukan di jamak mudhaf salim, tapi i'rabnya yang diikutkan apa? Jamak mudhaf salim. Nah, baik. Bagaimana kabar kita terus Nafisa? Apakah terjadi belum? Masih tak seru ngetik lagi, ya? Nah, hanya yang salah ketik. Titiknya di atas harusnya, tapi tertulis di bawah, ya. Nah, rapat tak seru ngetik lagi pelan-pelan dengan komputer, ya. Kalau sudah nanti akan dikasih tak baru tak seru. Ya, yang petugas itu biar koko ya untuk segera diperbanyak. Nah, insya Allah masih dalam proses dan ya, sampai saja insya Allah. Dan kalian siapkan uang untuk beli kita, ya, karena memang harus punya barang itu supaya enak kalian bisa langsung kasih tambahan faedah, bisa langsung fokus masalah-masalahnya, ya. Nah, terjadi santri angkatan pertama yang menggunakan kitab itu dengan adat kitabnya, ya. Kalian kemarin mata jurumiannya itu adalah yang pertama pakai kitab itu. Kalau yang angkatan sebelumnya yang sekarang luar dua, saya implak, saya diktikan pelan-pelan, tapi enggak pakai kitab itu, ya, kitabnya. Termasuk yang Ad-Durus An-Nafisa tadi. Tadi yang pertama yang pegang insya Allah, ya. Nah, sehingga siapkan kitab. Siapkan uangnya untuk beli kitab, ya. Jangan merasa kaya, ya. Nah, para penuntut ilmu, penuntut ilmu itu kalau beli kitab enggak ada sayangnya, ya, apapun beli, karena bagi mereka kitab itu adalah segala-galanya, ya. Nah, kitab itu segala-galanya. Tapi para ulama dan para ulama ilmu ya memang benar-benar kelihatan, ya, kurang berilminya, itu mesti kitabnya banyak, ya. Ataupun kalau yang suka jual kitabnya, second-second dijual, ya, sehingga dia tak yang pertama sekali yang pulang apa kita catatan yang dijual, ini adalah perdagang kitab second, ya. Nah, ke santri, ya. Nah, kamu kok gak punya kita sama sekali, kita jauh semua, ya, tak jual semua, bebas. Nah, ini bukan tanda penuntut ilmu, ya. Tandanya penuntut ilmu itu rumahnya penuh dengan kitab. Nah, harga kitab semakin lama semakin naik, gak masalah. Ya, jadi kalian jangan suka jual kitab, kecuali memang yang dijual itu bukan kitab yang kalian pegang, tapi memang untuk jual beli lagi, ya. Kalian sudah punya, misalkan punya 5, ya, 1 untuk aksis pribadi, 4 nganggur dijual gak apa-apa. Tapi kalau punya 1 terus dijual, nah, sampai gak tersisa kitabnya, termasuk catatannya dijual juga second, ya. Nah, itu namanya tukang rongsok kita, ya, bukan santri, ya. Atau santri kalau jajan bisa keluar uang banyak, tapi kalau beri kita tak punya, bukan santri sejati. Santri yang sejati lebih baik kita jajan, tapi bisa beri kita. Ya, pokoknya kita itu segala galanya. Nah, aku ingat ya. Kecuali kalau kalian itu Jabalul Hifdz, gunung hafalan. Nah, kak butuh kita. Dan sudah langsung ada di memori kepalanya, ya. Seperti Imam Kota ada ini ahli tafsir dan dalam tabi, karena memang lahir dalam kondisi buta. Imam Kota itu lahir dalam kondisi buta, tapi Allah beri kekuatan mendengar yang tajam, kekuatan hafalan yang tajam, sehingga apapun yang didengar oleh beliau langsung dihafalkan. Bahkan beliau adalah tabi'in yang ada di Basrah yang paling kuat hafalannya. Itu ahli tafsir tadi, Imam Kota aja. Ya. Nah, kalian sekarang hafal, besok lupa. Dan kok kitabnya dijual, catatannya dirongsok. Pulang dia enggak ngerti apa-apa. Apa itu? Al-Amsyatul Khomsah. Buklah dia. Aku dulu pernah hafal mata jurnia. Aku dulu pernah belajar mutamimah. Aku dulu pernah menjadi al-hafid. Aku dulu pernah. Terus sekarang hilang semua. Nah, ini namanya santri pedagang rongsok kita. Ya. Gak tahu kadar kemampuannya, dicoba kita dan catatannya hilang sudah, ya. Jadi kosong, ya. Jangan ya. Nah, jadi kalau kalian sudah lulus, kitabnya kirim pulang, jangan dilelang, ya. Jadi nah, jika tetap ada catatannya, dan kalian kalau lupa bisa melihat dan merujuk kembali. Barakallahu. Kumpulan orang yang berdiri, nah, sehingga nama-nama orang yang diambil dari zaman Muda Asalim atau dari sebutan juga termasuk zaman Muda Asalim, tak termasuk sebutan dari Ulkhan, ya. Nah, karena itu nama untuk satu orang tidak kita apa adanya. Basrah, Somar Kufah. Ya. Baik. Gimana ini? Ah? Terus sekarang. Ya, kita cari sejarah ya. Jelas adanya di Irak. Ya. Basra itu di Irak. Nah. Tapi apakah masih dipakai namanya apa enggak ya? Nanti insyaallah akan saya baca dalam Mujabul Bulgar ya. Kamus negara ya, insyaallah. Tepatnya di mana ya? Insyaallah. Ya, kalau ada keterangan yang jelas akan saya sampaikan jawabannya itu ya. Dari dulu di kampus Mujabul Bulgan ya, kampus negara. So, nah, jazakallah atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Subhanallah, Allahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.